Selamat malam, Mbak saya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu lo salam ono sing kabeh lho. Nggon kok mau ngenteni kowe. Oh, ibu-ibu kabeh yo ya Allah. Kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, aku muni piye? Kowe disenteni ket mau. Mulai langsung jawab kabeh to. Nek aku sing nyalami ora dijawabi. Masa to? Selamat malam ibu-ibu. Loh, kandhani ora ono sing muni, kandhani. Sedintani kowe, ya wes nyanyi saya ya. Lagunya apa nih? Ada Sawangan. Sawangan, ojo Sawangan. Kita urain bersama Romansa News. MC Kebo, sini Mas MC Kebo. Aja ndero MC Kebo. Katone atimu pindah. Oh, Apen, Hasio, selamat malam. Irul juga, selamat malam. Hendra Buanyar, Boski, Bajak Laut dari Mayong, selamat malam. Thank you, Imungan ya.